memperingati Maulid Nabi niku. Nyeritakno napa bab laire Kanjeng. Laire Nabi niku mboten dikersake. Sinten sing ora ngersake laire Nabi? Umat Nabi sing saderenge Kanjeng Nabi ora patek seneng. Ana nabi meneh iku wah berarti sing umate Nabi lawas kudu prei. Kan kudu kukut wong ana nabi anyar. Maknanipun umate Nabi Musa ya kudu melu. Umate Nabi Isa ya. Lah terus akhire istimbangane kok dhewe kukut goleki wae ngene nabi kuwi. Nggih, mila terus akhire wonten sing diutus kan madol si nabi niku. Namine Abroha. Wakhir ketong ini karo ahli nujum wae iki kira-kira lair iki sing nang Mekah. Awal kirim pasukan gajah. Oh, pokoke nek cekel pateni pokoke bayi iki aja ngasih urip. Namrud sami. Namrud itu ya merintah pasukan pokoke ngono dhewe iki kono nabi lahir matek awak dhewe wis pateni wae sik cilik Ibrahim digoleki. Ora ketemu yo an wong Gusti Allah niku pinter ndelikno nabi. Musa arep lahir, goleki karo Firaun. Wah iki bubar iki nek ngasih Bani Israil di nabi. Goleki goleki pateni wae. Wong Gusti Allah pinter ya, lolos. Dan terakhir Nabi Muhammad iki goleki goleki pateni ngene lahir. Lolos meneh sebab nopo? Gusti Allah iki nek nyitak nabi ora pati umum. Bayangane Namrud itu ya sing arep gelut ro dheke iki anak raja, tibake mboten. Nabi Ibrahim dilairno kok wong sing gawe patung. Sopo sing bayangno tukang gak anake tukang gawe patung anake nabi. Fir'aun yang ngono goleki nabi ternyata Gusti Allah ndelikke nabine. Cilikane kintir ning kali. Bayangno bocah kintir kali kok dadi nabi sapa? Ora kebayang Fir'aun iso ana sesuk dadi nabi. Mula digelen ning omah ya ora apa-apa. Ah ora mungkin bocah ngene cah kintir kali ora dadi nabi. Ya Nabi Muhammad goleki yo ora ketemu Nabi Muhammad iki lahir ning pengungsian. Lha niku hebat Gusti Allah niku. Deleke nabi wis dadekke wong biasa mulo sampean aja ngasi ngino cah cilik-cilik ngono. Anake dhewe kadang rembes, kok gedene ora ngerti ora dadi apa ya ora ono sing ngerti. Mulo sampean niku nek ana bocah cilik aja ngasi ngino. Ah, anake wong drep ora dadi apa urung mesti. Wong Gusti Allah yang deleke nabi carane ora masuk akal kok. Kalau sampai nanti anak beling, ya jadi ketuni, sopo ngerti kok gede nih tadi ya. Ape? Jadi ini pelajaran, carane Gusti Allah. Delik no nabi, dadi ini menungso biasa. Coba nek cili aneh terus kaya ponari. Wah, mesti konangan. Pateni mesti. Tapi wong awak dewi saiki akhirnya terus gambar no. Nabi lahir, terus kaya ngene, kaya ngene. Nabi lahir biasa mawon. Terasa dadi tiga terus. Ini bersinar. Ini bersinar ya kunangan. Ini ketak orang. Kalau ini Abroha. Kalau langsung cerita. Nabi lahir bersinar. Tekan langit. Ini ngono digoleki karo wong Yahudi. Pateni. Biasa mawon lahir. Cilik aneh rembes. Wong melumbah. Gitu. Lho bocah niku nek melumbah iku mesti ora pati kaurus nang ning dindi. Wong mbah niku teng pundi mawon nek ngurusi bocah ora iso. Anak kok titip nombahne bubar. Wes rasa ngeyel sampean. Pokoke kudu diawasi nek bocah titip nombahne. Mbah aku ora ngaji yo. Heeh, ngono mbah. Bocah mencret mangan sarimi, melayu nang mbahne tukokno 10. Mbah. Mbah iku wis ora obah nek mungso putu. Ampun wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muafiq dengan senang hati saya banyak diingatkan oleh kaum muslimin dan warga bangsa Indonesia yang begitu cinta sama Rasulullah. Saya sangat mencintai Rasulullah. Siapa kaum muslimin yang tidak ingin Rasulullah? Kan tetapi saya sampaikan kemarin kalimat itu di Purwodadi sesungguhnya adalah itulah tantangan kita hari ini. Bahwa milenial ini selalu berdiskusi dengan saya tentang dua hal tersebut. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Nur Muhammad itu memancarkan sinar. Akan tetapi generasi sekarang banyak bertanya. Sinarnya seperti sinar lampu. Dan semakin dijawab, semakin tidak ada juntrungnya. Lantas kemudian terkait dengan kalimat rembes. Rembes itu dalam bahasa Jawa artinya punya umbel. Tidak ada lain. Bahasa saya, rembes itu umbelen gitu. Ini terkait juga dengan pertanyaan biasanya. Apakah anak yang ikut dengan kakeknya ini akan bersih? Karena kakek biasanya saking cintanya sama anak, sama cucu. Sampai cucunya kadang apa-apa juga boleh. Hal itu saja yang sebenarnya. Nah sekarang alhamdulillah saya diingatkan terima kasih. Dan demi Allah tidak ada sedikit pun saya menghina Rasulullah. Saya dari kecil dididik untuk menghargai Rasulullah. Ini bukan masalah keyakinan, ini tantangan. Kita sering ditantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan milenial yang kadang kita sendiri sudah enggak tahu jawabannya karena mereka sudah enggak percaya dengan jawaban-jawaban kita. Untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia, apabila kalimat ini dianggap terlalu lancang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud menghina. Mungkin hanya inilah cara Allah menegur agar ada lebih adab terhadap dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya sederhana, tapi beberapa orang menganggap ini kalimat yang cukup berat. Pada seluruh kaum muslimin, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.